mencekam. Kau mulai hadir di relung hati, membuat bermakna arti hariku ini. Ku tahu kau memang ada yang punya, itu benar dan kenyataan yang ada. Tapi semua ini tentang arti rasa, tak bisa dipungkiri kita saling suka. Tinggalkan kenangan tak mungkin kembali. Kini ku pun dapat seorang pengganti. Untukmu, untukku Tuhan memberkati. Gadis gurita, gadis gurita, ingat kita pernah punya cerita.